yang akhirnya menemukan bangsa yang indah ini akhirnya adalah mu'alim kapalnya Ptolemeus, yang kemudian memindahkan seluruh keturunannya. Dia adalah orang India, transit di sebuah pulau namanya Maldiv, bikin kerajaan besar namanya Salangkanaya, punya anak namanya, dia bernama Kudunga, yang akhirnya punya anak namanya Mulawarman, bergeser ke kawasan timur Kalimantan, membentuk kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara, punya anak yang namanya Mudewawarman, geser ke ujung kulon, bikin kerajaan besar namanya Salokonegoro. Keturunan yang berikutnya namanya Purnawarman, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin Tarumanegara. Dan dari situ lahirlah Sinasanaha yang menghasilkan kerajaan Galuh. Dari situ lahir keturunannya yang besar namanya Sanjaya, mampu membuat epicentrum kekuatan baru di daerah namanya Mataram Jawa Tengah, yang akhirnya kerajaannya dinamakan Kerajaan Mataram. Dan di Jawa Tengah terjadilah sebuah fenomena baru, terbangunnya sebuah kerajaan besar yang mampu mempersiapkan hampir seluruh kebutuhannya tanpa membutuhkan bantuan dari luar. Berdirilah Kerajaan Mataram di Jawa Tengah itu. Makanya kita ini jangan pernah malu menjadi orang Indonesia. Akan tetapi di Jawa Tengah menghadapi masalah. Apa? Kerajaan yang sebesar itu hampir runtuh karena terjadi konflik agama. Konflik terbesarnya adalah konflik antara Hindu sama Buddha. Wangsa Hindu tetap menggunakan wangsa lama, wangsa Sanjaya, sementara yang pindah ke Buddha, wangsa baru namanya Shailendra. Raja Sanjaya tidak berani jadi raja karena merasa kalah sama Raja Shailendra. Raja dari wangsa Shailendra namanya Garung. Garung ini bergelar Smaratungga, saktinya luar biasa. Ini mengikuti Buddha. Yang Hindu merasa tersingkir, padahal waktu itu dibangun oleh Hindu. Sampai akhirnya Raja Sanjaya tidak berani lagi membangun kerajaannya. Calon raja namanya Panukuh pergi ke luar negeri, ke India, belajar ilmu arsitektur. Pulang dikenal dengan nama Resi Gunadharma. Sementara yang Buddha terus konflik sekitar tahun 800-an. Sampai akhirnya menang perang, ini yang Buddha. Ketika menang perang, mereka akhirnya mau membangun sebuah candi, candi Buddha. Tapi karena tidak punya arsitektur, dia kebingungan. Carilah arsitek, lah ketemu orang Hindu namanya Panukuh atau Gunadharma. Akhirnya berdirilah sebuah candi Buddha, tapi arsiteknya adalah orang Hindu. Terbangunlah sebuah candi yang dikenal dengan Sambara Budura atau Borobudur, sehingga Borobudur adalah candi Buddha, tapi nuansanya Hindu karena yang bangun arsiteknya namanya Panukuh. Akhirnya jadi candi dan indah. Sampai satu ketika anak Garung atau Smaratungga, seorang putri Sumatawayang, jatuh cinta sama si Panukuh atau Gunadharma. Terjadilah peristiwa yang menghebohkan, di mana anak Raja Buddha jatuh cinta sama orang Hindu. Tapi karena cinta, akhirnya Garung tidak punya pilihan lain, menikahkan anaknya dengan orang Hindu. Terjadilah pernikahan Buddha sama Hindu, semenjak itu kemudian rukun di tanah Jawa. Yang Hindu kemudian minta dibangunkan candi di Yogyakarta dan sekitarnya atas inisiatif seorang resi namanya Resi Kumbayoni, dibangunkanlah sebuah candi namanya Prambanan. Di bawah pengawasan putra Panukuh, yang akhirnya ketika jadi Raja Buddha, di Kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan, punya anak namanya Lokapala, mengawasi proyek itu. Jadilah candi Bu, candi Hindu. Setelah itu rukun. Tapi ketika rukun, Jawa menghadapi ledakan besar Merapi, Merbabu, Sindoro, dan teman-temannya. Akhirnya pecahlah bangsa-bangsa di Jawa Tengah. Sebagian bergeser ke Palembang dipimpin Bala Putra Dewa, menguatkan kerajaan besar di sana namanya Sriwijaya. Pengalaman Bala Putra Dewa di Jawa Tengah tidak lagi dibawa ke Sriwijaya. Apa? Konflik agama. Akhirnya Sriwijaya walaupun beragama Buddha sangat bertoleran terhadap orang Hindu. Akhirnya Sriwijaya karena tidak ribut agama, Sriwijaya menjadi besar. Nah, yang bergeser ke kawasan timur namanya Sindo, bikin wangsa Isyana, tidak lagi ribut masalah agama karena pengalaman pahit perang agama. Lahirlah kerajaan besar namanya Kadiri, namanya Doho, yang akhirnya semakin kuat ketika lahir sebuah bangsa baru namanya Singhasari. Singhasari mampu menguasai 2/3 dunia. Makanya kita melahirkan peristiwa-peristiwa besar di negeri ini. Singhasari mampu menaklukkan Mongolia, sebuah bangsa besar yang mampu menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, takluk sama Singhasari. Utusannya namanya Menci dipotong telinganya. Kalau bukan bangsa besar, mana mungkin Nusantara Singhasari menaklukkan Mongolia. Hal itu sekarang bisa kita lihat bahwa kita punya raja-raja besar, terlihat dari peradaban yang tersisa. Eropa punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Arab punya alat musik, Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya peralatan budaya namanya gamelan, terbuat dari logam. Logam bukan barang sederhana. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Yang sekarang terpampang di depan kita ada gong. Bangsa kita mempunyai suatu kekuatan besar waktu itu. Maka sisa-sisanya bisa kita lihat sampai hari ini. Kita punya peradaban yang sangat unik. Bahasa-bahasa kita, bahasa-bahasa yang unik. Orang Eropa hanya menyebut nasi dengan sebutan rice, orang Arab dengan sebutan rus. Tapi bangsa kita sebutannya banyak sekali. Kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah dipanen namanya gabah, sisa pohonnya namanya damen, kalau sudah digiling namanya beras, sisanya dedak, kalau gilingannya cuil-cuil menir, kalau dibuntel godong lontong, kalau dibuntel janur kupat, panjang dikit lepet, kalau sudah dibuntel namanya sego, gondol cecek siji namanya upo, uplek-uplek namanya bubur, silite gosong namanya ini bangsa kita. Ini tidak dimiliki dari sisi bahasa. Bahasa kita di Arab namanya sakoto, jatuh. Orang sini jatuh itu macam-macam. Kalau mengarep nyungsep, kalau ke belakang geblak, kalau ke samping gelimpang. Di sana dikenal dengan bahasa naum, di Arab, di Inggris sleep. Di Jawa lihat dulu kalau Pak Sekda ya nindro, di bawahnya dikit ya sare, kalau orang apa, biasa ya turu, kekasih kita bubuk, ono maling ono micek. Ini bahasa yang sangat lengkap yang kita miliki. Makanya kita ini kadang lupa bahwa kita ini punya bangsa dari dulu besar. Dan kita sekarang dibikin malu menjadi bangsa Indonesia dengan cerita yang dibuat-buat seolah kita ini bangsa kerdil, bangsa yang bodoh. Akal kita ini sesuai dengan akal standar dunia internasional. Apa yang tidak kita miliki? Orang Eropa punya cerita kisah cinta yang sangat mengharu biru namanya Romeo Juliet. Kita juga punya ande-ande lumut. Orang Eropa punya kisah kesaktian namanya Samson. Kita juga punya Bantung Bondo Oso, bikin candi bahkan mek sewengi tok. Orang Eropa punya kisah cinta, punya kisah yang sangat kasihan. Seorang ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita juga punya cerita bawang putih, bawang merah. Sana punya cerita kura-kura ninja, kita punya cerita kancil nyolong ti. Kenapa bedakan? Ini bangsa kita nggak ada, semuanya sama, lengkap, indah. Satu ketika saya waktu Gus Dur sakit stroke 8 kali tapi nggak mati. Ini membuat para dokter di dunia internasional kaget, kenapa orang sakit 8 kali nggak mati? Akhirnya mereka kesini penelitian. Nah setelah penelitian ya itu tidak saya ceritakan. Yang akan saya ceritakan berikutnya. Para dokter itu pengen melihat pengobatan ala Indonesia. Tak tunjukkan pengobatan yang aneh-aneh. Dokter-dokter dari Eropa, dokter-dokter dari Cina kaget karena di Indonesia sudah dikenal dengan pengobatan dengan sistem Bluetooth. Sudah dikenal apa obat anyang-anyangan. Pemburungnya yang anyang-anyangan kok jempolnya yang diikat. Ini pengobatan Bluetooth, namanya pengobatan share it. Mereka kaget loh, mestinya kalau itunya yang anyang-anyangan kan itunya yang ditalen. Di Indonesia, hanya di Indonesia ada orang sakit mata kok dikencingi, hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia, ini di Indonesia. Jadi kita ini punya bangsa yang sangat kuat. Jadi makanya kita ini enggak usah ragu menjadi bangsa Indonesia. Apa yang mereka miliki, kita miliki. Akan tetapi bahwa kemudian bangsa-bangsa ini menjadi bangsa yang harus kita ingat. Kita punya kebesaran itu. Kenapa? Karena diawali sudah dikerjakan sesuatu. Jadi konflik agama sudah dihindarkan. Makanya kemudian ketika jadi Majapahit, aneka ragam kehidupan bangsa ini dikukuhkan dalam satu ikatan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan semenjak itu saling jaga, antar agama saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu, persis seperti sekarang ini ada banser jaga gereja di hari Natal. Bagi orang baru pasti kaget melihat itu, tapi bagi orang yang mengerti sejarah bangsa ini, itulah warisan asli bangsa Indonesia. Gak usah kaget seperti sekarang ada orang kaget gara-gara orang NU. Gara-gara orang NU bikin keputusan salah satu hasil munas kemarin saya yang nutup untuk tidak menggunakan kalimat kafir. Ini ramenya luar biasa. Nah, kenapa kalimat kafir mesti dihilangkan dan diributkan? Kalau orang Indonesia asli pasti paham untuk menghindari ketidaksuka. Ini biasa. Jangankan kalimat kafir, Allah aja pernah hilang di Indonesia. Kenapa? Hilang Allah itu diganti dengan kalimat pangeran, padahal waktu itu masih ada Pangeran Diponegoro kan ya. Itu biasa aja, agar orang tidak terlalu kaget. Syaikhun Ustadzun, biar tidak menyakiti orang, diganti namanya dengan sebutan Kiai, padahal waktu itu ada kebun namanya Kiai Selamat. Biasa aja, ada tombak Kiai Pleret. Musola diganti nama dengan Langgar. Tilmidun Muridun diganti nama dengan Santri. Jadi kalau yang asli sini biasa aja, biasa dihilangkan. Jangankan gitu, haji aja pernah dilarang sama para wali. Jadi Islam di Indonesia pada waktu awal tidak boleh pergi haji ke Mekah, karena kalau pergi haji akan masalah. Kenapa masalah? Karena di sini agamanya Hindu. Hindu dan Islam itu simbolnya mirip. Islam di sini waktu kiai-kiai awal, kamu jangan pergi haji, kasihan nanti kamu konslet. Kenapa? Di sini waktu itu candi, batu ditata, ditumpuk. Di sini tidak boleh ke candi, begitu sampai di sana lihat Ka'bah bisa kaget. Loh kok di sini batu juga? Di sini tidak boleh mengambil air suci, ternyata sampai sana ada air suci zam-zam. Di sini tidak boleh Linggayoni, ternyata di sana ada Jabal Rohmah Tuguba. Batu. Di sini perjalanan suci waktu itu kain selimpang warnanya kuning, sampai Mekah kaget, nanti ternyata selimpang juga warnanya putih. Setelah selesai perjalanan suci, urusannya sama rambutnya. Kalau yang tradisi sebelum Islam itu digundul, Islamnya tahalul, urusannya sama rambutnya. Daripada nanti ribut, maka kemudian tidak usah dulu pergi haji. Bagaimana caranya? Cukup sholat Jumat di masjidnya masing-masing 41 kali tidak putus. Akhirnya orang kemudian sholat di masjidnya masing-masing 41 kali Jumat tidak putus. Lah waktu itu satu-satunya masjid di tanah Jawa adanya di Gunung Merapi. Kenapa? Karena di Gunung Merapi ada masjidnya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir yang kemudian dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Makanya kemudian ada keyakinan orang Jawa pergi haji cukup ke Gunung Merapi. Loh, ini yang mesti dipahami. Loh, itu Islam asli itu yang itu. Nah sekarang begitu orang sudah punya masjid banyak dan orang bisa membedakan mana Ka'bah dan mana candi, silahkan pergi haji. Tapi karena ngantrinya terlalu lama, maka latihan dulu di alun-alun kota Solo. Labbaik Allahumma sajjan. Ini itu pakaian ikhromnya ikhrom beneran, niatnya beneran, Ka'bahnya triplek. Jadi kan bicara kearifan kita di sini. Makanya orang kalau nggak bisa lihat ini susah. Lah kenapa ke Gunung Merapi? Ya ada Syekh Jumadil Kubro. Lah Syekh Jumadil Kubro itu siapa? Yang bawa Islam ke Nusantara pertama kali masuk sini. Dia putranya Syekh Muhammad di Pasir sana. Syekh Muhammad putranya Syekh Ahmad Jalaluddin Campah. Syekh Ahmad Jalaluddin putranya Syekh Abdul Malik Mongol. Putranya Syed Alawi Amil Faqih, putra Syed Ahmad Sohib Mirbat, putra Syed Alawi Amil Faqih. Putranya Syed Ali Khalid Qasam, putra Syed Alwi, putra Syed Muhammad, putra Syed Alwi, putra Syed Ahmad Al-Muhajir, putra Syed Aisyah, putra Syed Ubaidillah, putra Syed Muhammad, putra Syed Ali Uraidi, putranya Syed Ja'far Sadiq, putranya Syed Muhammad Baqir, putranya Syed Ali Zainal Abidin, putranya Syedina Husain, putranya Syedina Ahli dari istri Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu makanya Islam di sini juga termasuk kalau bulan Syura itu tidak mantu. Lah itu Islam asli. Kalau bulan Syura enggak mantu, terus di sini kalau satu Syura ngelilingi beteng ngetutke ke kebo, nanti kebunnya kalau ee-nya diambil bareng bareng. Lah itu dulu Islam yang asli itu begitu. Jadi kalau di sana di sini kok di Jogja ada muter beteng terus kemudian diem, di sini kalau ada kebun, nah itu yang asli datang ke sini awal begitu. Kenapa? Karena ini untuk mengingat tragedi pada tanggal 10 Asyura di mana seluruh cucu Rasulullah dibantai, bahkan Sayyidina Husain kepalanya dipenggal. Itu bulan duka. Maka seluruh keturunan Rasulullah tidak boleh lupa itu bahwa ada bulan duka, makanya bulan Asyura itu menjadi bulan duka. Lah bulan duka itu diingat-ingat, makanya kalau sampai di sini Asyura diambil buntutnya namanya Syura. Karena orang Jawa itu kalau ngambil apa-apa ekornya aja. Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin, Muhammad Mat, itu biasa. Nah Asyura Syura. Lah bulan Syura itu bulan duka, makanya waktu itu sampai hari ini bulan duka diperingati ada santunan anak ya yatim, ada bubur merah putih bagi orang Solo ngikuti kerbau sambil rebutan ee-nya kebo. Makanya maknanya apa di bulan Syura jangan bersolek. Itu Islam asli dulu begitu. Makanya orang kalau nggak bisa melihat ini susah memahaminya, malah ada yang bikin fitnah karena tahayul nyirorok idul mantu. Nah ini yang salah. Siapa yang mengatakan itu pertama kali? Itu namanya Ngabdullah. Ngabdullah itu orang bakaran padi sana. Itu gak kuat miskin, akhirnya ikut Belanda. Namanya berubah menjadi Kiai Tunggul Ulung. Nulis dua serat yang sangat mistik. Serat pertama namanya Sabdo Palon Noyo Kinggong. Serat kedua Dharma Gandul Gadulu Gadulu itu. Serat Sabdo Palon Nayo Genggong adalah serat yang berisi apa? Yang berisi tentang bagaimana Demak menyerang Majapahit. Padahal sebenarnya yang menyerang Majapahit bukan Demak, tapi Girindrawardhana, Raja Kediri. Girindrawardhana ini adalah cucunya Jaya Katuang. Majapahit adalah keturunan Wijaya. Wijaya ini yang menghabisi Jaya Katuang, maka cucunya namanya Girindrawardhana Bilopati, bales kepada Majapahit. Leginya Girindra Wardana. Nah, Jaya Katuang itu siapa? Jaya Katuang itu keturunan Kertajaya, Raja Kediri yang dihabisi oleh Kenarok tahun 1222 di perang Ganter, yang akhirnya Kenarok mendirikan Singosari. Ini perang antar keturunan. Nah, ini perang antar keturunan. Nah, inilah makanya kadang lah terus Darmo Gandul Gandul Lucu itu siapa? Nah, ini serat yang susah, banyak sekali yang percaya Darmo Gandul itu memang untuk olok-olok aja. Darmo Gandul memang terima Gandul, itu dok loro itu memang terima Gandul tok. Gandul di mana? Di Gandul Lucu, di Gandul Melonco itu. Kenapa disebut Gandul Melonco? Ya karena disunat, enggak ada kulitnya terus melonco itu. Itu alok-alok orang Islam yang sunat. Nah, kenapa itu? Nah, ya itulah ala-alanya. Makanya Darmo Gandul Gandul Lucu bisa sempurna kalau perjalanannya menemukan Dewi Perjiwati. Lah, Farji itu kan bahasa Arab, artinya kan punya perempuan itu. Inilah yang kadang mesti jeli lihat seperti ini. Makanya kita ini, bangsa ini penuh beraneka ragam. Dan harus dilihat dengan jernih. Kalau enggak dengan jernih ini kita mesti keliru. Kayak lihat tumpeng gini aja udah sakitnya luar biasa orang sekarang. Lihat tumpeng ini kan, wah ini kita ini disebut musyrik gara-gara ada tumpeng ini. Mungkin akan berbeda kalau dengan nama nasi kotak, mungkin enggak ada masalah. Tapi kalau ditumpeng gini, oh masalah. Itu musyrik, itu nih biasa. Nah, sementara kalau kita tahu, kita enggak akan kaget. Dulu di tanah Jawa ini ada orang-orang dengan aliran namanya Bhairawa Tantra. Aliran Bhairawa Tantra adalah sebuah aliran yang mengajarkan ngroko sukmo. Kenapa ada ajaran ngroko sukmo? Karena dulu orang di sini itu orang Hindu. Hindu itu dijalankan mudah, matinya susah. Karena mati yang paling sempurna itu murco, mukso. Dan itu gak mudah, orang kok bisa hilang raga dan sukmanya masuk ke dunia lain, itu gak bisa kecuali avatar. Gak bisa, gak semua orang bisa, gak bisa. Makanya karena dharmanya susah, dharma pertama namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Habis jadi bupati terus biar gak tetap merasa bupati, pindah tempat berubah jadi bakul dawet, itu namanya Upanishad. Setelah bisa melakukan itu, melakukan namanya kabumian, menjalankan dharma hidup, watarnya bumi. Bumi itu apa? Semakin diinjak-injak, semakin subur. Baru kemudian upawasa. Upawasa itu sudah menghentikan makan, minum, dan menghentikan hubungan dengan perempuan. Itu namanya upawasa. Makanya ketika Islam datang mengajarkan syahrus siam, tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh perempuan, kok kayak upawasa. Makanya syahrus siam dikenal bulan puasa. Lah upawasa itu di satu tempat gak makan, gak minum, gak menyentuh perempuan, nanti tubuhnya mengecil-ngecil-ngecil itu lelak, hilang, murco. Tapi banyak yang gagal, sudah mimpes kecil-kecil-kecil gitu, ingat istrinya, macet. Ajem gede lagi gak bisa, mau hilang gak bisa, macet tadi jenglot atau petoroka karang. Makanya bagi teman-teman yang nemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal mukso. Lalu itu akhirnya orang pada kapok terus mencari satu ajaran baru, namanya ajaran Bhairawa, tumbuh dari kali, kali dari Durga, Durga dari Siwa. Mengajarkan apa? Ngroko sukmo. Lah supaya bisa ngroko sukmo, seluruh syahwatnya harus dipenuhi. Harus dipenuhi penuh-penuh. Itu biar perutnya enggak keracak-kerucuk, kemudian dikasih makan kayak begini nih. Biar pikirannya tenang kasih minum arak. Biar syahwat bawahnya puser itu tenang melakukan hubungan seks bebas sambil ngeri. Nanti sukmonya lungo, sukmanya pergi biar tubuhnya enggak bergerak, kasih makan daging manusia. Nah, itu ada upacara mamsa namanya. Nah, itu berjalan. Nah, akhirnya orang sini yang Bhairawa punya ilmu rogo sukmo plung gitu pergi. Cuman sukmone ketika pergi kok enak, terus diajak nyuri. Akhirnya sukmane pergi diajak nyuri namanya ngepet. Sukmanya pergi jak nyenengi perempuan namanya pelet. Sukmanya pergi dijak membunuh orang namanya santet. Lahirlah tradisi santet pelet ngepet. Nah, itu. Nah, akhirnya kemudian waktu awal ya enggak ada yang bisa ngadepi yang begitu. Itu gak ada yang lebih itu. Akhirnya didatangkanlah ulama dari Parsi, keturunan Sayyid Bakir, nama Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi, orang Jawa nyebutnya Sesuba Subakir. Akhirnya diselesaikan sama saya Subakir, orang yang makan orang ini. Sampai satu ketika saya Subakir sudah tua. Pelarian-pelarian bayi rawa bertahan di daerah Banyuwangi sana, di Alas Purwo, dipimpin Minak Sembuyu Bajul Sengoro. Lah di situ saya Subakir sempat dikejar sana sama Maulana Ishak. Akhirnya saya Minak Sembuyu nyerah, anaknya yang perempuan namanya Dewi Sekar Dadu dikasihkan Mbak Ishak. Pernikahan itu melahirkan Raden Ainul Yakin Sunan Giri, makamnya Gresik itu. Setelah itu pergi ke, entah kemana, tahu-tahu muncul lagi di daerah Tuba, daerah Kediri, daerah Patung Rontok Kerot, itu daerah Pagu Pamenang. Nah itu akhirnya diselesaikan sama Sunan Bonang. Oleh Sunan Bonang diselesaikan, ya sudah, kamu tidak saya bunuh, enggak. Apa-apa, kamu muternya tetap enggak apa-apa, tapi jangan saya bebas pakai baju. Lah tumpengnya gimana saya? Enggak apa-apa ya, anu di Sunan, enggak apa-apa itu, kata Sunan Bonang. Kenapa? Itu barang halal, tumpeng enggak apa-apa. Lah karena tumpeng enggak apa-apa, lah araknya gimana? Enggak boleh, itu haram. Diganti teh atau kopi atau air putih. Lah ingkungnya, ini ingkung manusia, haram, maka kemudian diganti sama ingkung pite. Lah oleh Sunan Bonang ya diajarkan itu, diganti semua. Makanya kemudian kita punya tradisi tumpengan. Musyrik ya tidak. Yang musyrik ya yang asli itu, yang perempuan hubungan seks bebas. Ini sudah pakai baju semua, ini sudah halal semua. Nah inilah. Nah, apakah kemudian ini pernah terjadi? Ya ada di zaman Nabi. Terbangan sudah ada sebelum Nabi, tapi kalau ada yang terbangan, ada yang telanjang. Makanya terbangnya tetap, telanjangnya diganti pakai apa? Tolah albat. Badru terbangnya. Akekoh sudah ada tapi serem. Kalau ada yang pengen anaknya hebat seperti singa, potongkan singa. Nanti bayinya diusap-usap daging si apa darah si singa. Pengen anaknya jago berdagang, dibungkuk, dibelehkan, potongkan unta dagang. Nanti diusap-usapkan di situ. Lah oleh Rasulullah cuma diganti aja semuanya pakai kambing. Lah inilah proses mengganti budaya yang dulunya adalah budaya yang tidak baik diganti dengan baik loh. Apakah ini kemudian musyrik? Ya enggak. Makanya bagi santri yang mengerti sejarah ini karena mengikuti para wali, enggak pernah konslet melihat tumpeng, tapi yang baru-baru ini konslet karena enggak mengikuti tradisi yang sudah ada, bahkan mengatakan musyrik. Makanya kalau ada yang musyrik ya diceritani. Nah kalau masih ngeyel ya ditapuk lambene itu aja udah susah. Jadi cara memahami, jadi apa yang terjadi hari ini tumbuh dari akar kebangsaan. Nah, kenapa kita bisa bertahan seperti ini dan begitu indah? Ya karena Allah memberikan kita ini sesuatu yang tidak diberikan oleh bangsa lain, pada bangsa lain. Apa yang gak diberikan? Cuma satu aja, matahari yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam, itu milik kita. Makanya oleh Allah kita ini didispensasi. Dispensasinya apa? Yang dibikin tidak terlalu gede, cukup kecil-kecil, minimalis begini aja. Kenapa? Karena ditempatkan di tempatnya yang paling indah, namanya Indonesia. Arab dikasih wajah ganteng, cantik, tapi ditempatkan di bumi yang sangat panas. Ya itu haknya Allah, kenapa dikasih di tempat yang panas gitu orang yang cantik ganteng? Ya biar kalau gak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Yang di Eropa dikasih tanah dengan tanah yang sangat ekstrim kalau musim dingin. Makanya dibikin gede-gede, kalau dibikin kecil cepet mati. Orang Eropa bulan ini belum punya daun karena rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal itu pakai daun cemara. Kenapa Desember pakai daun cemara? Ya di Desember itu musim gugur, gak ada daun yang utuh selain daun cemara. Makanya kalau Natal itu asli sini mungkin bisa daun jambu, bisa daun apa itu. Makanya kita gak usah marah. Sekarang ada orang marah di depan masjid, gak usah ditanami pohon cemara, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah ini makanya Islam mengajarkan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Mengertilah. Orang Eropa itu kalau musim dingin gini enggak punya matahari. kulitnya kehilangan sinar ultraviolet, pigmennya hilang, berubah kayak kulit tengkek. Makanya kemudian mereka kalau musim dingin lari ke negeri yang panas, salah satu tujuannya Indonesia. Begitu di Indonesia ya berkelekaran di pantai-pantai itu panas. Karena apa? Orang Jawa nyebutnya di bukan pornografi, kita aja yang ngeres. Makanya jangan sampai kemudian pemerintah bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nanti pindah ke negara lain. Duh, ini yang mesti pengertian kita ini. Orang Afrika kenapa hitam gosong ya? Tanah sana dikasih singa sama Allah. Kalau dikasih putih dikejar singa kan kelihatan. Nah kalau dibikin hitam itu lari tengkurap udah gak kelihatan, dikira pokokan. Loh ini dari awal Islam mengajarkan wajalna kum so'u bahwa koba ila lita'a rohku. Kalian mengerti memang manusia ini tak bikin berbeda-beda. Nah itu pelajaran dari kita. Makanya kita harus menjadi orang yang menunjukkan bahwa kita inilah pengertiannya berbeda-beda. Karena Nabi kita memang diajarkan bahwa manusia itu berbeda-beda. Orang Eropa pada awalnya tidak mengerti kalau bangsa itu berbeda beda. Mereka hanya mengatakan bahwa bangsa terbaik itu ras Arya, rasnya mereka. Makanya ketika Christopher Columbus menembus lautan, terdampar di Tanjung Harapan Afrika, lihat orang Afrika hitam-hitam, ini dikira bukan manusia, dikira penghuni neraka. Karena penghuni neraka adalah orang nakal yang dibakar di sebuah api, tapi gak boleh mati, biar tetap terus disiksa. Begitu lihat orang hitam-hitam gosong, oh ini penghuni neraka. Makanya oleh Christopher Columbus orang Afrika ditembaki. Kenapa? Ya membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Lo kan itu terjadi di sana. Hasilnya adalah apa? Perbudakan yang menghasilkan kekejaman yang luar biasa, yang kemudian bisa kita kenal bagaimana Eropa memperbudak orang Afrika dalam sebuah kasus yang dikenal dengan nama Amistad, atau manusia di bawah lambung kapal. Akan tetapi orang Amistad indah, tetap aja nyantai aja dia menggunakan bahasa sambil bermain musik, tapi gak ada suaranya. Nah orang Eropa akhirnya seneng juga, jadilah musik jazz. Nah ketika musik jazz jadi, kemudian orang Eropa kemudian semakin seneng, jadilah berubah menjadi musik blues. Dari blues kemudian berubah menjadi musik rock, yang akhirnya masuk ke Indonesia tahun 80-an. Tapi karena musik rock itu basicnya Eropa, di sini tidak bertahan terlalu lama, sekarang berubah menjadi rock dut. Itu Indonesia, itu khas kita di Indonesia. Keroncong datang ke sini berubah menjadi campur sari, apapun di sini. Makanya tidak usah heran, jubah masuk sini ya berubah menjadi sarung dipotong. Jadi kita ini ya, kita sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Pizza itu, pizza itu sekarang sudah ada yang tidak pakai saus, pakai apa? Sambal korek, itu sudah ada. Bagaimana hebatnya pizza, bagaimana hebatnya McD, sekarang sudah kalah sama pawon deso. Ini nanti perubahan bangsa ini, loh ini. Nah, kita dibikin minimalis nggak apa-apa, tapi ditaruh di Indonesia. Loh ini bangsa. Makanya sekarang orang semuanya sudah ngarah ke sini. Cerita tentang Nabi Sulaiman gak bisa ditaruh di sana. Tanah Gersang gak bisa, wong Nabi Sulaiman itu berada di daerah yang penuh air, penuh bukit-bukit. Diceritakan di sana gak bisa. Maka kemudian sekarang ada yang menceritakan Nabi Sulaiman dari Sleman dan Candi Borobudur bikinan Nabi Sulaiman. Tapi kalau saya ditanya bener gak? Enggak juga, saya tanya jin yang paling tua, bukan katanya gitu. Nah ini pertarungan kebudayaan. Kalau kita percaya bahwa yang membangun Nabi, yang bangun Borobudur adalah Nabi Sulaiman, nanti 200 tahun lagi anak cucu kita percaya, ya yang paling masalah apa? Yahudinya tinggal datang, karena ini tinggalan nenek moyangku, maka aku layak hidup di tanah Jawa. Makanya mereka sudah mempersiapkan dengan menyebut Jaffa Tel Aviv. Jadi buku tanya Irai udah Jaffa Tel Aviv. Hanya ini. Nah ini yang bangun dulu para wali semuanya kayak begini. Kita jadi indah seperti ini. Ini dibangunkan para wali. Tapi para wali sekarang banyak diolok-olok. Ada yang bilang fiktif, ada yang bilang musyrik, ada yang bilang apa. Sampai ada yang mengatakan bahwa Islam sudah masuk sebelum masuknya para wali. Buktinya apa? Gajah Mada sudah Islam, namanya Gajah Mada. Lu kan ada itu. Dan saya diminta menyeminarkan itu, saya datang, tapi saya nggak ngomong. Kenapa nggak ngomong ya? Nggak mau ngomong. Kalau Gajah Mada itu Islam, lah kenapa? Oh, kamu yang aneh. Saya doakan orang mati aja, kamu bilang musyrik. Ini malah kamu mengislamkan orang mati. Makanya terus seminarnya berhenti. Nah, yang olok-olok semua para wali awal ini, diolok-olok, ada namanya Zainal Abidin, ada namanya Badrus Salam, orang-orang itu jenggotan semua. Maka kemudian Kiai Said mengatakan orang berjenggot itu goblok, kata Kiai Said waktu itu. Akhirnya mereka balas, Kiai Said yang goblok, wong wali songo aja semuanya berjenggot, kok Anda katakan orang berjenggot itu goblok? Lah katamu kemarin enggak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Nah inilah yang sering bikin masalahnya begini. Nah ini indahnya Indonesia, makanya kita ini punya bangsa yang sekarang sedang dilirik semua orang. Makanya jangan heran kalau sekarang fenomenanya banyak sekali huwa-huwa, banyak sekali apa. Ini tidak lain dan tidak bukan karena banyak sekali yang sudah tidak punya tanah air, pengin masuk ke Indonesia. Lah yang masuk semua sama. Orang Indian sekarang mau masuk ke sini, tapi masuk rambutnya dulu selipir begini ya, sekarang masuk tapi enggak lama bertahan. Underground sebagai sebuah kekuatan yang waktu itu ada di Inggris sebagai bentuk dari perlawanan terhadap borjuisme masuk ke sini, terus jadi anting-anting gede. Nah itu kan semuanya itu yang dari Eropa. Nah yang masuk dari Arab, Hizbut Tahrir itu masuk ke sini, makanya sekarang jadi ribut. Tiba-tiba bawa bendera la ilaha illallah. Ya paling yang paling kaget ya enggak ya santri lu. Kok kamu masih jadi bendera? Sementara yang santri sudah diletakkan di acara tahlilan, makanya santri kaget loh. Kok kita sudah meletakkan untuk tahlilan, bahkan bendera itu kita letakkan ketika ada orang mati, kok kamu masih mengibar-ngibarkan? Terus kamu bilang ini kamu kalau nggak patuh dengan bendera la ilaha illallah, kamu anti la ilaha illallah? Enggak lah, kita nggak anti, gila nggak anti la ilaha illallah. Kita setiap tahlilan la ilaha illallah. Tapi kalau kamu jadikan bendera ya aku nggak mau. Seperti palu arit aku nggak mau. Iya, palu arit kalau jadi bendera saya juga nggak mau. Itu simbol kok. Tapi kalau kita ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu saja. Di Indonesia ini nggak usah terus kemudian bawa-bawa gede. Kamu kalau anti khilafah, kamu anti terhadap hadis Rasulullah. Semua kiai juga tahu khilafah yang kita tolak bukan khilafahnya, tapi makna khilafah yang diberikan oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu kan bikin makna khilafah seolah-olah bahwa khilafah itu adalah definisi yang paling benar adalah punyanya Hizbut Tahrir. Enggak lah, yang maknai khilafah itu sudah cukup banyak. NU ngerti, santri ngerti, orang Indonesia ngerti. Kerajaan itu cukup Senopati Engaloko Sayyidin Panotoko Homo. Biasa. Nah karena kita ini kan gede-gede, kita ini kenapa pengen senjata yang gede agar orang takut. Kamu kalau anti Hizbut Tahrir, anti khilafah, berarti anti hadis. Siapa yang anti hadis? Kita juga ngerti hadis tentang khilafah, tapi bukan seperti yang ditafsirkan oleh Hizbut Tahrir. Jadi kita tidak menolak khilafah, menolak Hizbut Tahrir. Wong khilafah itu apa? Ya kepemimpinan. Ini sudah khilafah kalau cara santri. Ya khalifahnya ya ini termasuk sekda, gubernur itu sudah. Nah kalau Hizbut Tahrir punya jalan lain, tapi mereka sendiri nggak bisa menawarkan itu di negeri yang lebih Islam, di Filistin ditolak di sana. Akhirnya diopeni sama Inggris. Ikhwanul Muslimin juga ditolak di Mesir. Akhirnya kelayapan kemana-mana. Salafi Wahabi ditolak di Afghanistan. Akhirnya keluyuran kemana-mana. Masuk ke sini. Kenapa? Mereka ini sudah mulai tidak bertuan, tidak bertanah air. Ibarat samurai mereka adalah ronin, sebuah kekuatan tanpa pemimpin. Di sini sudah ada pemimpinnya masing-masing. Ada yang maksimal kayak NU itu maksimal tarwehnya 20. Ada yang minimal tarwehnya 8. Paling ributnya siapa yang paling benar? Semua benar, cuman yang 20 lebih aman. Seandainya nanti yang benar kok 8, yang 20 punya sisa 12. Ini cuman gitu aja. Kan gitu. Orang mati bacakan Quran. Kalau Quran semua dibacakan, besok gak datang lagi, kecapean, terlalu lama. Makanya ada yang cuman bacakan Yasin. Lah karena diambil Yasin, maka namanya Yasinan. Karena orang Indonesia terutama di Jawa, kalau pakai sesuatu akhirannya an, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Katok kalau belum dipakai, kalau dipakai katok an. Lah tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai ya tahlilan. Makanya kalau salah paham repot. Saya tahlil mau tapi tahlilan enggak mau, berarti kamu punya katok enggak mau katok. Anu gitu aja orang di sini udah susah. Nah, budaya. Seperti kalau saya ditanya bagaimana hukumnya kalau orang menaruh air di kuburan, menaruh lampu di kuburan, bawa kendi, bawa kopi, yang lain muslim, saya bilang enggak apa-apalah. Orang Jawa kita ini, orang Jawa itu dengan orang tuanya kan paling perhatian, kasih minum, kasih lampu, sampai mati mau meninggal masih dikasih lampu, kasih minum. Lah begitu mati ya stres, wong biasa nih penuh kasih sayang, ngerti-ngerti orang tuanya enggak ada, maka biarkanlah itu untuk tombol lego. Nanti seminggu mandek-mandek dewe kok leren sudah. Lah usah terus-terus jangan gitu, nanti stres daripada hitan, mending udah begitu aja deh, nanti seminggu juga berhenti wong capek suwe. Wis Pak, terakhir ya sudah ya. Wah, kita ini orang Indonesia ini mudah, enggak susah. Jangan dikit-dikit sesat, jangan dikit-dikit apa. Orang cari nomor aja dimusyrikan. Cari nomor bertapa di kuburan pohon besar, musyrik kamu. Ya enggak lah, itu anak baik. Lah kenapa anak baik? Ya cari nomor itu ya di kuburan yang serem-serem gitu. Karena itu di situ ada jinnya, ada setannya. Lah itu kan pekerjaan setan, maka nyarinya ya tempat setan. Lah itu enggak daplek anak baik. Anak dua blek itu nyari nomor di pengimaman masjid. Oh itu daplek tenan. Loh ini kan kehidupan kita ini indah sebenarnya. Gue ini sekarang ini kan gede-gede, main ake aja musyrik. Loh ini kita ini punya keindahan berbangsa, bernegara. Kita jaga. Kita ini tidak susah sebenarnya. Islam mengajarkan wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Jangan halang-halangi makanannya orang miskin. Kita udah menyelesaikan orang itu, urusan seperti itu apa? Makan gak makan kumpul. Jadi di sini setiap ada orang kumpul pasti makan, lahiran makan, kawinan makan. Orang tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap enggak bisa makan, ya dikasih makan. Omongin orang Indonesia, makanya kalau ada orang mati ya nyuguhkan makan karena ngumpul. Makanya kalau ada orang kumpul kok enggak dikasih makan, itu bukan Indonesia. Itu cukup susah maminya. Nah ini, nah kita ini makanya dengan situasi seperti ini kita berdoa. Mendoakan apa ya? Mendoakan negeri ini. Nah, negeri ini mesti kita doakan. Nah, cara mendoakannya gimana? Ya kita minta kepada Allah melalui para pendiri-pendiri bangsa. Lah, pendiri bangsanya siapa? Ya para sesepuh, para pendahulu, para sesepuh. Makanya kita ini tidak terlalu sulit dulu itu. Kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bisa menjadi satu. Karena dulu ditawarkan konsep besar namanya musyarakah, yang sekarang dikenal dengan bahasa masyarakat. Ini kan konsep hidup bersama. Karena waktu itu Raja Hamba Kawulo Gusti tidak bisa ketemu. Nah agar bisa hidup bersama, damai, rukun, maka kemudian semuanya disebut ro'iyah. Ro'iyah itu dari bahasa apa? Bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, hidup bertanggung jawab. Makanya dari dulu sebenarnya ulama-ulama kita, para pendiri bangsa, sudah mencoba menghilangkan kalimat kafir untuk menyebut warga negara. Karena kafir itu menentang kalau hidup bersama namanya zimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ro'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Jago itu. Tapi orang enggak kerasa sudah namanya ra'iyah, karena yang kamu lo masih boleh bunyi kulo, yang hamba sahaya masih boleh muni saya, yang pukulun masih boleh muni ulun, yang abdi boleh muni abdi, boleh bilang abdi di Sunda. itu yang hamba ambu minda moyang itu. Dulu nenek moyang kita mengajarkan orang mati ini tablas, bukan reinkarnasi, dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya sama Bali ya enggak terus ngotot inna lillahi wa inna ilaihi, enggak, cuman urip aja lali sangkan paraning jumat dumadi. Itu sederhana banget ulang itu. Lah agar orang enggak lupa dengan sangkan paraning dumadi, maka diajari dengan tembang. Karena di Jawa waktu itu orang itu hobi nembang. Enggak ada orang itu nembang sesuka orang Jawa, enggak ada. Seneng nembang, merulintang yening tawang ono lintang cahayu nembang. Lihat mentok itu nembang tok, mentok tak kandani, mentok tak kandani. Lihat bebek, bebek adus sekali nututi sabun mandi. Lah itu jarinda. Bojone minggat iki lho nembang nang Bali. Oh Sri, bojone ilang nang Bali yo. Goleki yo malah nang Bali. Satu-satunya bangsa yang unik kalau nembang itu di sini. Saya keliling dunia belum pernah ketemu ada orang nembangkan tembang silit, itu enggak ada. Satu-satunya yang punya tembang silit ini wong Jawa tok. Tembang silit kudi kenang yo kan kendang cepul tembang silit. Sampai cari di mana nih tembang silit. Lah karena orang di sini itu sukanya nembang, maka dulu pada awal sudah kayak tembang senengke moco. Mau copat apa mau copat wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat iki kancane nyawa sing mendhung teng alam donya. Nyawa ke akhirat mlebu donya mlebu manggon jero raga. Raga itu kan gawean sini, buatan lokal. Raga itu buatan sini. Dari makanan orang tua kita masing-masing, yang ada yang keluar jadi ada yang keluar jadi umbel, ada yang keluar jadi keringet, ono sing disimpen namanya nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan. Dari firman Allah, idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Kun itulah zat hidup yang kemudian dikasih nama nutfah. Ditaruh sini, makanya nutfah kalau di sini penuh dicampur punya ibu punya bapak. Nah, nanti kemudian dititipkan di rahim ibu jadi sekumpal darah, 4 bulan jadi sekumpal daging. Nah, kalau sudah daging nyawa diturunkan turun ya ya. Jangan lupa ya, kalau aku Tuhanmu alastu birabbikum, ya qalu bala syahidna, ya Allah saya jadi saksi. Fanfukhur ruh, maka ditiup ruh dalam daging ini, akhirnya dagingnya hidup, dok-dok emplek-emplek daging, cencang otot, tekno balung, bungkus kulit, tukuli ram, rambut sangangulan metu. Begitu keluar, ya yang terlihat kan karoserinya ini, raganya. Nah raga yang tergantung yang buat, kalau yang buat ganteng ya keluarnya ganteng, yang buat pesek ya keluarnya pesek. Ese, kalau yang buat cantik sama ganteng ya keluarnya ini. Nah itu manusia lah. Nyawa turun itu ada temennya sebelah kiri iblis dua nyasar ke sebelah tengah malaikat loro gandol gandoli. Nah itu namanya jin korin sama kafatoh. Pak orang tua dulu gak susah jelaskan jin korin kafatoh susah, cuman dijelengke apa dulur papat limo pancer. Indah lah jelasin itu. Merawat bangsa itu gak perlu ngotot. Nah dulur papat limo pancer, makanya pancer ini kalau butuh apa-apa bisa pakai kiri bisa pakai kanan. Pengen cuantik istrinya pakai saudara kiri, masuk masjid baca ya Rahman ya Rahim 7 hari 7 malam I love you. Kalau gak mau kiri ambil yang kanan saudara kan, kalau gak mau kanan ambil yang kiri. Cari pohon besar, bacanya beda. Sunah mata kaji ajiku jaran go goyang. Sama-sama I love you. Pengen kuat ya la haula wala quwata illa billah. Kalau yang saudara kiri ya sunah mata kaji ajiku bantung bondo. Oh, so. Pengen kaya ya pakai tengen, pakai kanan. Ya la haula ya fatahu ya rozak salat duha. Nek pakai saudara kiri ya tinggal cari ayam cemani naik ke Gunung Kawi. Ih, kaya. Lha makane kiai karo dukun niku padha anggere tirakate kuat. Kiai tirakate kuat ya dungane mandi, dukun ra tau atus tirakate kuat ya dungane man. Mandi sama aja. Golek pitik ilang takok kiai yo ketemu, takok dukun ra tau atus yo ketemu. Ketemu sama kok padha padange kok. Cuman padange siji sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok. Apa ngono tok. Golek pitik ilang nganggo lampu baterai sentolop yo pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike yo ketemu. Ketemu ning lampune isih utuh blarake entek kok obong ngono tok iki bedane nar karo nur ngono ora susah. Ndak ngotot ora dulu indah rawatnya. Lah makanya kehidupan manusia yang pertama tembange Mas Umam, lah kemambange nyawa medhun alam dunya. Kalau sudah turun ke dunia sambut ngapati mito. Itu nih makanya di Jawa itu ada upaya ngapati mito ini doakan nyawa yang yang turun. Karena kalau Mas Kumambang ini nyawa turun, nanti kesusul tembang mijil. Manusia lahir mijil lanang apa wedok? Nek mijil lanang wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji. Lah kalau wandu ya satu setengah. Ini itu. Nah, setelah mijil tembangi kinan nanti kecil-kecil sangoni kanti agomo, kanti akhlak, ajar ngaji. Maka negara membantu TPG, TPA, guru ngaji dibantu. Makanya, karena ini fase kinanti, jangan sampai terjadi yang namanya full day sekol. Kalau full day sekol ngaji ini kapan? Kinanti ngaji, kinanti akhlak gak terjadi loh. Itu Pak Sekda, makanya ya. Makanya santri-santri dulu agomo yo ini ki nanti waya ini sango nih kanti agomo kanti akhlak itu usia ki nanti waya ki nanti diulang ngaji kok lu mau mancing ya cuklek pancinge isi ngeyel ya disat kali ini ngono dong ki nanti kok diajar ngaji ra kelem ngaji tempiling wong tuane ra trimo tempiling sisan itu ki nanti. Setelah ki nanti manusia akan ngalami fase sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndablek. Lek wis bar sinom tembange asmara, dono mulai ke taman asmara, mulai jatuh cinta tahe kucing rasa coklat nang iso diulang. Lah nek wis bar asmara dono tembange gambo bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah, tangga menikah. Habis itu ketemu tembang dandangku, gula ketemu dandang pahit ketemu gula lah. Lagi dapat suami kayak Pak Sekda ya gula lagi. Nah oleh bojo wis rupane elek ora tau nduwe dhuwit senengane ngramal togel. Pahit iki uripe. Maka dandang gula adalah tembang manisnya, pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang gula menungso ngalami tembang durma wayahe berdharma bakti, gedang metu wae nggo pakanan manuk, pelem metu wae nggo pakan condot. Buah kehidupan manusia apa? Kalau punya ilmu, mana ilmumu yang kamu dharma baktikan? Punya harta, mana hartamu yang kamu dharma baktikan? Punya tenaga, mana tenagamu yang kamu dharma baktikan? Untuk apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Durmo ndak dilakoni, kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Mau nih mangan salah isine kletak pecah saiki mangan jadah untune coba nih pangkur wis nang mungkur sudah. Cari jalan terang kehidupan. Masuklah masjid, masuklah kehidupan beragama walaupun setahun sekali lebaran. Pangkur itu sampean harus tahu wayahe mungkur. Sing tato nogo mangap ning dodho kok wis mengkeret dadi gambar cacing. Ini wayahe mungkur. Sinome kok tatoan manuk Garuda di bahu sini ndak apa-apa kok sinom mesti ini tapi nek wis pangkur didelok oh manukku wis mengkeret dadi emprit. Wayahe mungkur sudah lah golek dalan padang cari kehidupan menuju akhirat nang mungkur kesusul tembang megat ro copot rogo sak sukmane terakhir pucung menungso meng dipocong sluku-sluku bathok ngono no. Hebatnya nenek moyang kita mengajarkan kita untuk apa? Agar paham. Nah sekarang ini enggak bahasa asli gowong ini ya orang paham malah ngamuk ini loh. Hebatnya luar biasa. Itu tembang mocopat. Nah tembang itu butuh alat musik namanya gamelan. Sing damel soal sinten gamelan kok dadi ngeten iki. Itu yang buat Sunan Bu. Bunang tadi nang nih selindru pelok muni nih nang neng nang nong dang gung urepi nang neng nang nong yo nang kene yo nong kono kadang neng kene ngaji kadang nong kono nyolong pi ite yo urepi tu gitu kadang ape kadang elek nih ape terus iku malaikat elek terus iblis ini menung sih kadang ape kadang elek kadang nutuk terbang kadang nutuk kong nih biasa nih kayak wah, udah tidak usah diprotes, tidak usah dikomplain. Iya, kayak tukang syuting ini, kadang nyuting ngaji, kadang nyuting mau nata. Iya, udah yang biasa. Jadi gak usah heran. Banser ini jaga ngaji, kadang ya jaga bela karisma. Iya, udah hidup itu begitu loh, kok malah lungo. Nah itu biasa, orang tua kita melambangkan dengan sebuah musik gamelan selindru pe nang ning nang nong dangdang gung urip iku nang kene ya nang kono nek pengin pungkasan apik dangdang gung dangdang balik nang Sang Hyang Agung kendang balik wonten Gusti Allah. Lho lha sakniki kadang sing ra ngerti nang ning nang nong dangdang dangdang lho. Ini kok hebatan nenek moyang kita dulu bagaimana merawat bangsa ini, karena kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa mawon. Rukun itu kita nenek moyang kita. Salat, salat sak salat itu lu ngenteni wong. Salat zuhur mestinya setengah 12, nenek moyang kita dulu mundur sampai setengah 2, kadang sampai jam 2. Karena apa? Santri ini sik ning sawah, sik panen kapari, panen wangon wedhus, ditunggu sampai setengah 2. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kiai enggak ngerti, ulama enggak ngerti kalau salat tepat waktu itu terbaik? Tahu, tapi kan makmumnya masih di sawah. Tunggu, enggak datang ya Rabbana, Rabbana. Masih enggak datang juga ya tombo ati. Wong pegel nambah niatine dhewe. Masih enggak datang-datang baru diamuk, diurugi anjangan, jangan datang. Itu indahnya Indonesia dulu. Kita jaga makane rukun itu, masjid perlu kan ngenteni. Terus salat Allahu akbar. Ngetok. Untuk apa? Menjaga makmumnya yang belum khusyuk matanya masih lihat kemana mana. Allahu akbar. Kalau kemudian sholatnya yang dipilih adalah yang Allahu akbar, makmumnya mesti lho ya iku nyetop apa mesti ngono. Maka pilihannya cukup Allahu akbar. Ini dulu tuh hebat. Indah memang. Bukannya kok terus kiai itu enggak ngerti dalilnya sholat sing mekengkeng-mekengkeng, tahu. Tapi enggak akan milih yang itu karena santri-santrinya itu cap salep 8 lah. 8 rangen kakinya, makanya ya sudah gitu. Nah itulah merawat Indonesia itu susah. Allahu akbar. Kan kita ini di Indonesia ibarat pemancar kan pemancar lokal. Kalau pemancar sana Allahu akbar khusus sinyalnya bagus. Sinyalnya sini kan kadang datang kadang enggak. Udah Allahu akbar kena sinyal bakso hilang. Ana ting ting ting bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawa. Suwe lah biasa ini. Itu indah, makanya ulama dulu punya tanggung jawab zikir. Apa setelah sholat ditambal pakai zikir la la illallah la la illallah la la illallah. Sekarang ada yang protes, apa itu zikir kok gede-gede? Aku baca hadis sahabat kalau zikir diem. Lah sahabat itu murid Rasulullah, zikir di samping Rasul, masuk wifi-nya Rasul. Lu apa mana di tetringnya online. Lah kita terus itu diem gini turu. Melpok. Lu ini lu keindahan, bahkan beragama pun sangat indah. Puasa ya sudah, karena kiat kita kalau puasa suka belandang. Karena apa? Khoitil abyadi, celeret putih itu enggak kelihatan. Kalingan wet pelem, wet barongan, wet apa. Maka pakai ini imsak lah. Setelah itu kiainya bilang jangan banyak keluar rumah, tidur aja. Karena orang sini kalau puasa enggak khusyuk, sebab apa? Keluar rumah lihat jambu, lihat mangga. Nah, lo di sana kan enggak lihat padang pasir, ya aku khusyuk wong lihat pasir, siapa yang mau makan pasir? Maka daripada kamu keluar dan tidur aja deh. Naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi karena tidur terus kecapean ya akhirnya terus kiainya sepi. Akhirnya kiainya pergi ke pasar cari mercon. Akhirnya kemana-mana kalau bulan puasa dar. Makanya Pak Polisi tolong jangan ditangkap kalau orang merconan. Iya. Kenapa? Karena bagi orang Indonesia mercon itu adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Aduh, susah. Lihat sama lah, ini cara yang begitu rukunnya. Makan mestinya sendiri bisa, bareng pak, bareng. Ayam dipotong bisa, tapi bareng pak, bareng. Untuk apa? Menjaga kita ini punya bangsa yang berbeda beda. Arab itu satu bangsa, dipikul puluhan negara. Eropa satu bangsa, dipikul puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Berat kita ini, berat, benar-benar berat. Makanya bersama karnaval bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng. Nah itu sudah dicontohkan sama nenek moyang kita awal. Dungo bareng-bareng. Untuk apa sih bodoh kerjanya mek muni aminah, amin. Karena apa sih gak ngerti dungo mek ini dah kedap-kedap ini. Lah nek cara sepuk kiai biyen ya dungo alhamdulillah amin. Amin. Amin. Amin. Nanti kalau kesuwen meng amin. Itu lah itu hidayah inilah ini. Dan kita ini punya bangsa seperti ini, kita syukuri, tidak usah protes. Ya terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Itu dunia begitu, biasa seperti itu. Seperti rupiah ya kadang menang, kadang kalah. Mungkin pasar uang, kadang impor, kadang ekspor. Kadang apa, biasalah. Sekarang orang ribut tenaga Cina masuk ke Indonesia. Padahal Cina gak pernah ribut, TKI masuk dari dulu juga gak pernah ribut. Negara kita pengekspor tenaga kerja paling banyak. Ada Cina masuk, kita ributnya luar biasa lah ini. Biasa, uang naik dikit, wah ributnya luar biasa. Padahal uang naik itu biasa bagi Indonesia, gak terbendung. Kenapa? Karena Inggris memberikan Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal, sehingga mereka punya kekuatan untuk mengontrol bursa saham. Lah masuk ke Indonesia sudah 1 jam berikutnya. Seperti ibu-ibu masuk ke pasar, datang kawanan ya dapat apa? Ini kan mesti dipahami. Indonesia mau keras dikit sama Jepang, bisa enggak? Ya enggak bisa, keras dikit tutup pentil enggak dikirim ke sini, mate kita ban gulung tikar. Sampean mau keras sama Cina, jarum itu enggak dikirim ke sini, sritek gulung tikar luan gitu. Dengan Amerika keras dikit ya sudah uang dibom. Apa dibom di bursa saham di Singapura udah mati kita. Enggak bisa, sampean rumah-rumah Indosat ini enggak bisa sampean ya. Oh, zaman sekarang hidup nggak bisa pakai WA, tanpa WA sudah nggak bisa. Makanya sekarang yang paling diuntungkan yang mampu memfasilitasi aja hidup orang pak banyak. Sekarang yang pro Pak Prabowo, pro Pak Jokowi, dua-duanya ribut pakai Facebook. Yang untung siapa ya Mark Zuckerberg. Nah ini makanya ini bangsa, makanya kita jaga. Nah orang-orang yang mampu menjaga bangsanya inilah orang yang memang ke depan dibutuhkan, karena ini eranya menjaga bangsa. Sudah sekarang apa yang gak bisa ditembus, ini milenial ini apa aja ditembus, sudah gak ada yang gak bisa ditembus. Dalam kamar anak saya itu bisa datang barang dari Kanada, karena apa? Bisnis online, belanja 17.000 dapat peniti. Jadi itu apa? Bisa ditembus. Dulu cinta aja susah, sekarang gampang. Dulu cinta mesti nulis surat, dek kita jauh, aku pengen nulis surat cinta ini karena jauh, sajak-sajak inilah yang mewakili kerinduanku padamu karena kita terpisah jarak dan waktu. Tapi saat ku tulis sajak ini, aku yakin kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Wah, itu kan dulu, itu yang tak tulisi surat cinta itu maju belakang saya ada orang. Oh, kalau rindu sakit dulu, rindu makanya jangan rindu, berat. Iya, pakai Pak Pos sekarang rindu mudah. Tinggal dipoto jepret gitu, kirim udah wes gitu, langsung tulisi mah rampung bawahnya. Kita dulu pengen lihat gajah Afrika aja nunggu flora dan fauna. Udah gitu kadang diganggu siarannya Pak Harmoko. Diganggu siarannya Pak Murdiono. Sekarang apa yang gak bisa kita dapat dari handphone ini, bisa kita lihat tengu Afrika keluar kinjem kawin. Ini milenial inilah yang dahsyat ini. Apa ditembus? Makanya sekarang penataan terberat adalah menata bangsa. Malaysia sikap Ketika ada ajaran-ajaran yang ekstrim, disingkirkan khutbah aja pakai daftar sekarang. Dan kemudian Malaysia mengambil sikap yang sangat luar biasa bagus menurut saya. Serahkan kembali Malaysia pada keturunan bangsa Melayu namanya Si Upin dan Si Ipin, itu aja. Nah, agar Si Upin dan Si Ipin ini paham bangsa Melayu tidak bisa pisah dengan ras India, maka Si Upin dan Si Ipin mulai dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Agar dia enggak lupa bahwa bangsa mereka ada anak-anak Cina dibikinkan tokoh namanya Mei. Agar enggak lupa ada anak-anak Indonesia bikinkan tokoh Susanti. Indah mereka. Amerika agar bangsanya enggak malu kalah di Vietnam, bikinkan film Rambo 1-5. Gagal dengan penumpasan terorisme di Timur Tengah, bikin Hotshot. Kegagalan dengan Usama, bikin film namanya 12 Strong. Amerika pasti malu kalau mengambil spiritual dari Cina karena mereka merasa super power. Biar gak malu bikinkan film American Shaolin, American Kung Fu. Biar gak malu dengan Jepang, bikinkan film American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise. Jepang biar gak malu, anak bangsanya ribut dalam antara rezim restorasi Meiji dan Tokugawa, bikinkan sebuah film yang sederhana judulnya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Ini bangsa rawatnya memang berbeda beda, jadi dah ada bangsa ini sekarang kita tiba-tiba kemudian kembali menjadi bangsa yang akan mundur puluhan tahun. Ini kan jadi aneh. Makanya kalau milih pemimpin ya jangan pilih pemimpin yang suka mundur-mundur, pemimpin yang maju, yang punya visi ke depan. Itu aja sebenarnya. Makanya kita doakan mudah-mudahan bangsa ini selamat, itu aja. Iya, bangsa ini selamat. Loh, itu orang yang ngambil udah panjang gitu. Ini bangsa-bangsa yang lain menatap bangsanya. Kita ini masih bakal mundur. Nah, inilah inti kita memiliki sesuatu yang orang lain nggak bisa memilikinya. Ya, makanya kita doakan bareng-bareng semoga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi anak-anak negeri yang mengerti bahwa kita ini memang berbeda-beda, sampai akhirnya nanti bangsa ini lepas dari persoalan-persoalan yang sangat tidak dibutuhkan lagi untuk apa, membangun ke depan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, mari kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir. Dan yuwafi ni'ama wa kafi wa zid ya rabbana lakal hamd. Ya baghiri jalal wajhikal karim wa 'azima sulthanik. Allahumma ihdim lana bil iman, Allahumma ihdim lana bil khair, ihdim lana bi qawli la ilaha illa anta wa Muhammadur rasulullah khatimah. Bidzika ya Allah, syukur rasulullah ya Allah, bihaqqi rabbana iskan tu dhurriyyati bi wadil ghayri jannat baitikal muharram. Rabbana la tuzigh qulubana wa jadd lana ta'ala wa sawwir lana syukri jalal ladina dhurriyyati dhurriyyati min khairin. Bidzika ya Allah, syukur Rabbina ummatina wa al-mu'assis Indonesia alladzina sabaqana Allahumma fi lahum arhamhum wa afi bihim. Allahumma jalna ajrahum wa barakhum. Allahumma jal qabrahum wa barakhum. Allahumma la ilaha illa Muhammadur rasulullah. Irji' ila rabbika radiyatan mardiyatan wa qina. Bilaza hadza wa qina hadza. Sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin al-Fatiha. Rabbil ladzina an'amta 'alaihim wa rahmatuhum al-ghafurin. Amin. Ya. Mungkin ana donga sing areng menggunakan bahasa Indonesia. Monggo. Moga. Tuh, monggo donga bahasa Indonesia. Bisa-bisa kekeluaran kekeluaran, bisa-bisa pemimpin-pemimpin karna, kukul karna, pahlawan-pahlawan karna, khususnya yang hadir di majlis ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, negeri kami ini adalah negeri yang sangat besar, terdiri dari 17 pulau, terdiri dari berbagai bangsa, suku bangsa, bahasa maupun agama. Tetapi meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua. Itulah tekad kami, itulah sembahyang kami, Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, apa yang telah kebhinnekaan kami ini, Allah, kokohkanlah persatuan kami. Ya Allah, abadkanlah kebhinnekaan kami ini sebagaimana suara orkestra yang berbeda-beda nada dan lakunya, tetapi menjadi sangat indah tatkala disatukan dalam sebuah lagu yang merdu. Atau sebagaimana sebuah taman bunga yang berbeda-beda warna dan berbagai, namun menjadi sangat indah tatkala disatukan dalam sebuah taman, taman negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kota Solo tercinta ini kota yang bersih, sihat, rapi, indah. Kota yang rizkinya melimpah, penuh barokah. Kota yang mendapatkan ridho dari Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Baik, terima kasih kepada Gus Muafiq yang telah memimpin tausiah pada acara kali ini. Dan acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng. Kami persilahkan kepada Kiai Haji Nurdin Azhari dari Pondok Pesantren Nurul Taqwa Kendal dan didampingi juga oleh Gus Muafiq untuk memimpin doa. Kami persilahkan kepada Kiai Haji Nurdin Azhari. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'inuka adyanana wa anfusana wa ahlana wa aulatana wa amwalana wa kulla syai'in aghdana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amalika wa jiwarika wa ayyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'alik wa bi'ainin wa bi'bagil wa min syarri kulli syarri wa ta'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil'afiyati wassalam wa haqqna bitaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya qawiyu ya wadud, ya qawiyu ya wadud, ya qawiyu ya wadud. Hada haluna la yafa'alik, hada haluna la yafa'alik. Allahumma ij'al bildana Indonesia baldatan tayyibatan tadri biha ahkamuka wa ahkamu rasulika sallallahu alaihi wasallam rahiyatan sahiyatan ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ya rabbi qabil bil qabli du'ana bi jayyi 'abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik, acara selanjutnya adalah pemotongan tumpeng. Ya, pemotongan tumpeng pertama, potongan pertama akan langsung diserahkan kepada Gus Muafiq oleh Kiai Haji Nurdin Nazir. Dan kita berikan kepada Sekda Jateng kita, Bapak Sri Puryono.